sekali. Tergantung masing-masing apa? Sehingga kita banyak menemukan di antara kaum muslimin ini mereka hanya melihat dari satu sisi saja. Yaitu yang penting diucapkan kalimat ini tadi, la ilaha illallah. Dan memang sangat mudah. La ilaha illallah ini sangat mudah untuk diucapkan. Bukan kalimat yang sulit. Bukan kalimat yang sulit, tapi maknanya. Sehingga orang yang mengucapkan man qala la ilaha illallah wa kafara, dan dia harus apa? Dan mengingkari bima yu'badu min dunillah, apa-apa yang disembah selain Allah, maka haruma maluhu wa damuhu, maka dia haram, artinya terjaga harta dan darahnya, sehingga tidak boleh ditumpahkan. Ditumpahkan darahnya dan tidak boleh diambil hartanya, kecuali dengan haknya saja, zakat, atau orang-orang yang berhak untuk dibunuh atau ditumpahkan darahnya. Sehingga orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus mengingkari penyembahan selain Allah. Tanpa itu tidak akan sempurna ucapan la ilaha illallahnya. Jadi hanya sekedar ucapan lisan saja. Ucapan lisan saja. Nah, berbeda dengan kaum muslimin yang ucapannya itu ternyata apa? Perbuatannya justru apa? Justru tidak kufur, tidak mengingkari penyembahan selain Allah. Jadi dia mengucapkan la ilaha illallah, tetapi perbuatannya melakukan apa? Melakukan kekufuran yang justru membatalkan ucapannya. Jadi ucapannya yang begitu banyaknya dibatalkan dengan perbuatannya. Nah, ini yang sangat disayangkan kaum muslimin masih banyak. Dan ini termasuk di antara sebab-sebab kejahilan. Sebab-sebab kejahilan dan kemunduran kaum muslimin, dikuasainya kaum muslimin oleh kaum kufar. Ini karena adalah apa? Karena jauhnya kaum muslimin dari kalimat yang diucapkan. Ini kalimat yang diucapkan. Dan banyaknya bencana, banyaknya berbagai macam musibah yang menimpa kaum muslimin. Kenapa kok kaum muslimin yang tertimpa? Mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, mereka yang melakukan sholat, melakukan puasa, melakukan haji. Di dunia ini yang melakukan haji paling besar orang Indonesia. Jamaah haji terbesar di dunia orang Indonesia. Tidak ada jamaah yang lainnya. Makanya termasuk di antara apa? Di antara program kufar adalah mengeluarkan kaum muslimin ini dari Islamnya. Walaupun dengan tanpa memasukkan ke dalam agama mereka. Yang penting kaum muslimin ini keluar dari agamanya dulu. Walaupun mereka itu KTP-nya Islam, tetapi pada hakikatnya mereka berusaha apa di? Yang penting janganlah KTP, enggak usah dibahas. Yang penting adalah apa? Perilaku mereka. Amalannya mereka. Perbuatannya mereka. Ini kalau sudah dikeluarkan dari keislamannya, mereka sudah apa? Sudah masuk ke dalam alirannya kekafiran. Nah, inilah yang diharapkan. Walaupun bagaimana orang Yahudi ini tidak akan puas, orang musyrik mereka tidak akan puas sampai kaum muslimin ini mereka semuanya apa, keluar dari Islam dan mereka menguasainya. Mengeluarkan Islam itu tidak harus dengan ganti KTP Islam dengan Kristen atau Islam dengan yang lainnya, tapi adalah mengeluarkan dari ajaran. Nah, ini mereka ketika datang ke kuburan, maka justru itulah yang diharapkan. Orang Barat itu paling senang kalau ada apa? Kaum muslimin, lingkungan Islam, kok di situ ada acara apa? Acara sesajen. Maka mereka datang pengen berbondong-bondong melihat. Rasanya bahagia kalau melihat kaum muslimin apa melakukan kesyirikan. Justru ini kemudian kaum muslimin tambah senang. Wah, ini wisata. Menarik apa namanya wisatawan asing. Justru sebenarnya ini adalah apa? Adalah termasuk di antara ajakan-ajakan ke arah sana, yang dibudayakan, semakin dilestarikan, tidak boleh dikritik atau apalagi dihancurkan. Ini aset budaya, aset budaya dan aset apa wisata, ini mendatangkan devisa. Padahal ini adalah bentuk-bentuk apa? Bentuk kesyirikan, sesajen kepada berhala, sesajen kepada Nyi Loro Kidul. Ini yang justru banyak menarik wisata. Dan ini yang memang sebenarnya diinginkan. Ini sebenarnya memang diinginkan oleh kaum kaum kafir. Ini walan tardu anka al-yahud wal nasar hatta tattabi'a atahu. Orang Yahudi Nasrani tidak akan ridha sampai kaum muslimin ini mengikuti ajarannya mereka. Maka disebutkan di sini la ilaha illallah asas tauhid wal Islam. La ilaha illallah adalah merupakan fondasi tauhid dan fondasi Islam itu sendiri. Ini tauhid. Yaitu kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Wa manhajun kamilun bil hayah. Dan kalimat la ilaha illallah ini tercakup di dalamnya adalah jalan hidup. Jalan hidup seseorang ditentukan oleh ucapannya dia dan keyakinannya. Apa yang ada dalam hatinya, prinsip yang dia pegang dalam hidupnya, itulah jalan hidupnya. Akan bisa dilihat bagaimana jalan hidupnya seorang, prinsip hidupnya dari apa? Dari prinsip yang dia pegang, dari manhaj hayahnya, manhaj jalan hidupnya. Apa yang dia pegang, apa yang dia dakwahkan, apa yang dia yakini. Wa yatahaqqaqu, dan ini akan terwujud manhaj jalan hidup yang sempurna bagi manusia, bagi kehidupannya dia, itu dengan bitaujihi kulli anwa' ibadatillah, yaitu dengan dia itu hanya mengkhususkan, mencurahkan segala bentuk ibadah itu hanya kepada Allah. Bentuk penyembahan, bentuk peribadatan itu hanya kepada Allah. Dan yang paling penting adalah apa? Doa. Doa. Dan ini yang paling banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Mereka ibadah itu bukanlah hanya sekedar salat, puasa, zakat, haji. Tapi ibadah yang paling penting justru ada dalam hati. Seorang meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, maka ini termasuk di antara apa? Bentuk ibadah. Tanpa terasa kaum muslim ini sebenarnya telah beribadah kepada selain Allah. Walaupun mereka mengatakan, oh saya beribadah, salat itu kan ibadah, ini puasa, zakat, haji, ini ibadah semuanya. Iya, itu adalah salah satu dari bentuk ibadah. Dalam artian apa? Apa ibadah yang bentuknya fisik. Tapi ibadah fisik itu adalah tidak akan bermanfaat kalau tidak diiringi dengan ibadah hati. Dan ibadah hati yang paling penting adalah seorang itu hanya mengkhususkan hatinya dalam berdoa, dalam bersandar, tawakal, ini berharap, khawatir dan cemas itu kepada Allah. Kalau seorang itu sholat, puasa, zakat, haji, tapi hatinya dia berdoa, ketika terjadi bencana dia langsung kemudian takut kepada nyerorok itu, atau takut kepada yang bawa reksa, yang menjaga kuburan, yang menjaga satu pohon, jembatan, maka dia sebenarnya apa? Sebenarnya sholatnya, ibadahnya, puasanya itu adalah apa? Satu yang sangat tidak bernilai. Sementara dia hatinya itu apa? Tertuju dan tertambat kepada selain Allah dalam doanya. Wadzalika idza khada al-muslimu lillah. Yang demikian itu adalah ketika seorang muslim itu tunduk kepada Allah sepenuhnya. Wada'ahu wahdah, dan hanya berdoa kepada Allah semata. Da'ahu wahdah. Wahtakama li syar'ihi, dan berhukum dengan syariatnya, duna ghairihi, bukan yang lain. Nah, kalau sudah demikian, maka inilah namanya muwahhid. Orang yang betul-betul bertauhid adalah orang yang dia itu menjadikan kalimat la ilaha illallah adalah jalan hidupnya. Kemudian dia betul-betul tunduk sepenuhnya kepada aturan Allah SWT, perintah dan larangan Allah. Berdoa hanya kepada Allah dan berhukum hanya dengan syariatnya. Qala Ibnu Rajab, telah berkata Ibnu Rajab Al-Hambali, al-ilah, apa yang dimaksud dengan sesembahan? Ini kita akan melihat apa sebenarnya yang dimaksud dengan sesembahan. Nah, ini yang diibadahi. Apa sebenarnya makna ibadah? Penyembahan. Maksudnya al-ilah, sesembahan, huwallazi yuta', adalah zat yang ditaati. Ini sebenarnya sesembahan. Walaupun dia tidak bersujud, sujud nyembah kepada apa? Kepada berhala, tapi dia taat. sepenuhnya atau mendahulukan ketaatan kepada zat ini, dialah yang paling ditaati, maka sebenarnya zat yang paling ditaati itulah dia sebenarnya yang dia sembah. Nah ini, sehingga kalau seorang itu sudah menjadikan ukuran ketaatan dia kepada zat tertentu selain Allah SWT, maka dia telah menjadikan apa? Menjadikan ukuran ketaatannya itu selain Allah SWT. Ini. Ketaatan kepada Rasulullah adalah termasuk taatan kepada Allah. Kita taat kepada Rasulullah bukanlah taat secara mutlak dalam artian apa? Dalam artian zatnya Rasulullah. Kita taat kepada Rasulullah adalah karena taat kepada Allah. Karena Allah lah yang memerintahkan kita untuk mentaati Rasul. Sehingga sebenarnya ketaatan mutlak itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Rasulullah itu adalah dalam rangka taat kepada Allah. Karena Allah lah yang memerintahkan kita. Kalau ada orang mengatakan, "Loh, kaum muslimin itu sebenarnya mereka menyembah berhala juga." Karena mereka itu apa? Menghadap apa? Ka'bah. Ini berarti menyembah Ka'bah. Apakah demikian? Bagaimana jawabannya? Ini kalau ada orang mengatakan, "Kamu itu menyembah berhalanya apa namanya Nabi Isa, menyembah apa namanya? Menyembah patungnya Isa, Bunda Maryam. Kamu juga kaum muslimin. Kenapa sholat harus menghadap kepada Ka'bah? Berarti kamu kan menyembah kepada Ka'bah." Kira-kira bagaimana jawabannya? Nah ini. Apa kita ketika menghadap sholat di depan Ka'bah, orang tawaf. Nah ini, sholat di depan Ka'bah, sholat Allahu Akbar, pas di depannya Ka'bah. Apakah berarti kita menyembah kepada Ka'bah? Nah ini termasuk di antara syubhatnya misionaris. Ini ketika orang-orang awam itu diajak dan dia apa? Diajak menuju Kristen sedikit demi sedikit. Awalnya enggak akan seperti itu. Tapi lama-kelamaan kami itu kalau salat menghadap ke mana? Ke Ka'bah. Nah ini. Makanya apa? Kenapa kok menghadap ke Ka'bah? Ya di sini. Kenapa kok menghadap ke Ka'bah? Kalau orang pintar alhamdulillah dia bisa menjawab. Ya karena memang Allah yang memerintahkan. Orang bodoh ya, pokoknya ya seperti itulah yang dilakukan. Nah, kalau begitu orang muslim pun juga apa? Juga sebenarnya bukan menyembah kepada Allah, tapi menyembah kepada mereka apa? Nah, kalau kita menyembah kepada Isa, ya kan apa namanya? Jelas dia adalah apa? Rasul. Kalau kubus, Ka'bah kan kubus ini. Kenapa menyembah kepada kubus? Nah, ini. Maka kaum muslimin banyak di antara mereka karena kejahilannya masuk Kristen gara-gara apa? Menyembah kepada kubus ini tadi. Karena memang tidak tahu hakikat peribadatan. Seakan-akan namanya ibadah yang menyembah salat menghadap Ka'bah ini namanya ibadah. Maka jawabannya bahwasanya kalau kita menghadap kepada Ka'bah bukanlah kita berarti menyembah Ka'bah. Kita menghadap ke Ka'bah karena memang Allah lah yang memerintahkan kita untuk menghadap Ka'bah. Kata-kata kiblat. Kiblat itu adalah apa? Arah. Kiblat itu dalam bahasa Indonesia namanya apa? Arah. Kita menghadap ke mana? Menghadap ke arah. Menghadap ke kiblat. Ini arah salat kita. Arah salat kita adalah Ka'bah. Ini kiblat kita. Ini. Sehingga yang namanya kiblat atau arah salat, arah ibadah, bukan berarti kita ini ketika mengarah kepada Ka'bah, bukan berarti kita menyembah kepada Ka'bah. Itu hanyalah sebagai apa? Sebagai pelaksanaan perintah Allah. Allah tidak memerintahkan untuk menyembah kepada Ka'bah, tapi menyembah kepada Allah, salat karena Allah, menghadap apa? Sehingga kita, ketaatan kita tunduk kepada Allah SWT. Maka di sini yang dimaksud dengan al-ilah, kita akan tahu apa maksud al-ilah, sesembahan, yaitu taat yang ditaati. Wala yu'sa, dan tidak dimaksiati. Kalau kita menjadikan Allah betul-betul sebagai sesembahan kita, maka konsekuensinya kita tidak boleh bermaksiat kepada Allah. Ini. Karena kalau kita telah bermaksiat kepada Allah, berarti kita telah menjadikan hawa nafsu kita yang kita ikuti. Itu berarti apa? Sesembahan kita. Sesembahan kita, hawa nafsu ini. Menjadikan sesembahan selain Allah. Oleh karena dalam Al-Quran disebutkan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai berhala, sesembahan? Apakah yang dimaksud itu menyembah maksudnya? Lah, hawa nafsu itu yang disembah maksudnya bagaimana? Itu maksudnya adalah mengikuti hawa nafsunya, lebih mendahulukan hawa nafsunya daripada larangan Allah SWT. Ini maknanya. Haibatan lahu ajlalan, dengan rasa haibah, rasa dengan haibah, rasa takut, wa ijlal, dan pengagungan. Ini namanya beribadah atau menyembah. Mahabbatan, dengan cinta. Ini takut, cinta, mengagungkan, khaufan, rasa takut, waraja, dan berharap. Ini bentuk-bentuk ibadah. Wa tawakkulan alaihi, tawakal kepadanya, bersandar kepadanya. Wa su'alan minhu, berdoa darinya, berdoa kepada Allah. Wa du'aan lahu, berdoa ini kepadanya. Wa la yasluhu hadza kulluhu, tidak ada yang berhak, tidak boleh hal ini ditujukan illa lillahi azza wajalla, kecuali hanya kepada Allah azza wajalla. Faman asyraka makhluqan, maka barang siapa yang dia itu berbuat syirik kepada makhluk, fi syai'in min hadhil umur, dalam sedikit saja dari perkara-perkara ini, alati hiya min khasa'isil ilah, yang itu adalah merupakan kekhususan Allah, kekhususan Allah saja, kana dzalika, maka hal itu adalah qadhan fi ikhlasi, itu akan mengurangi dan bahkan melukai keikhlasannya dia kepada Allah. Fi qaulihi, di dalam dia mengucapkan la ilaha illallah, wa kana fihi min ubudiyatil makhluk, dan ketika dia bermaksiat kepada Allah, ketika dia memalingkan salah satu dari apa yang disebutkan di atas, yaitu cinta, rasa takut, rasa berharap, tawakal, berdoa, pengagungan. Hei, kalau ini salah satu ditujukan kepada selain Allah, berarti dia telah menjadikan makhluk itu sebagai apa? Sebagai sesembahan. Ini kalau dia menunjukkan ini kepada makhluk, maka telah menjadikan makhluk itu sebagai sesembahannya dia. Bihasa bima fihi min dalika, sebanyak atau sejauh dia dalam memalingkannya. Semakin banyak yang dipalingkan dari bentuk-bentuk ibadah ini tadi kepada selain Allah, maka dia berarti semakin menjauh dari ibadah kepada Allah. Nih, sehingga disebutkan di sini inna kalimat la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah itu akan tanfa'u qailaha, akan bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya, mengucapkan la ilaha illallah, idza lam yanqudha bisyirkin, syaratnya jika dia tidak membatalkan dengan kesyirikan. Sehingga kalau orang itu membatalkan dengan kesyirikan, maka tidak ada manfaatnya. Sebagaimana orang munafik itu dia mengucapkan la ilaha illallah pada zamannya Rasulullah, mereka mengucapkan la ilaha illallah, bahkan kalau sholat mereka di saf depan, kalau sholatnya sholat duhur, asar, ini yang kelihatan atau maghrib, masih kelihatan. Kalau duhur asar mereka paling depan. Nah ini, walaupun asar itu sebenarnya paling berat mereka lakukan. Tapi kalau sudah malam, maghrib, isya, zaman dulu nggak ada lampu dan tidak dipakai apa? Lampu kalau sholat. Jadi ya gelap-gelapan saja kalau sholat. Nah ini, sehingga nggak diketahui ini siapa. Maka mereka itu paling malas kalau mereka itu apa? Sholat, apalagi sholat isya, sholat subuh berjamaah. Ini orang munafik paling berat. Karena apa? Karena pendorongnya ini nggak ada, yaitu pengen dilihat, pengen kelihatan. Ini nggak ada. Ya, ini. Makanya mereka paling berat. Karena melakukan sholat itu bukan karena Allah. Ya, ini orang munafik mengucapkan la ilaha illallah, apakah bermanfaat nanti di yaumul kiamah? Tidak bermanfaat. Walaupun dia ucapkan 100 kali, 1000 kali, berapa juta kali, dia mengucapkan la ilaha illallah, yaumul kiamah dia akan masuk dalam jahanam, fi darkil asfali nanar, di keraknya api neraka. Ini termasuk bantahan orang yang mengucapkan la ilaha illallah bisa masuk surga hanya dengan mengucapkannya. Ini jelas saya tidak akan mengatakan orang munafik masuk surga. Apakah ada orang yang mengatakan orang munafik masuk surga? Ini enggak ada. Ini sehingga orang munafik tidak akan masuk surga walaupun mengucapkan la ilaha illallah. Ini dan ini termasuk syaratnya. Lam yang kutu habis syirkin, fahya syabihatun bil wudu. Kalimat la ilaha illallah ini adalah seperti halnya seorang sholat maka syaratnya la ilaha illallah, yaitu apa? Itu harus dia apa? Meninggalkan kesyirikan. Sebagaimana salat syaratnya adalah apa? Wudu. Ibaratnya wudu. Sehingga syafiatun bil wudu. Kalau dia sudah wudu, nah ini seakan-akan mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia apa? Seakan-akan berwudu. Kalau dia melakukan kesyirikan, akan seakan-akan dia seperti seorang sudah wudu, dia batal kentut. Nah ini, atau dia apa? Dia ini apa? Buang air dan sebagainya. Maka dia batal wudunya. Walaupun dia wudu 100 kali, kalau dia apa? Setelah itu apa? Dia apa? Kentut. Nah ini, satu kali saja, maka ada apa? Maka batal wudunya. Maka batal wudunya. Makanya di sini ini syarat la ilaha illallah. Nah ini tidak hanya sekedar mengucapkan saja, tapi perbuatannya berbuat syirik. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka di sini Rasulullah mengatakan man kana akhiru kalamihi, barang siapa yang akhir perkataannya, akhir keyakinannya, bukan berarti terakhir langsung harus apa? La ilaha illallah sek, enggak. Ini tidak yang sebenarnya, bukan ini yang maksudnya. Tapi yang dimaksud akhir ucapannya la ilaha illallah, maksudnya akhir keyakinannya, walaupun dia mengucapkan setelah itu kalimat. Nah ini yang apa? Yang kemudian selain kalimat ucapan la ilaha illallah, tapi tidak membatalkan ucapan itu la ilaha illallah itu dengan kesyirikan, dengan sesuatu yang membatalkan itu, maka dia dakhala jannah. Masuk apa? Masuk surga. Ini maksudnya. Sehingga sering dipahami bahwasannya kalimat barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maksudnya akhir ini apa? Ya ketika mau meninggal la ilaha illallah. Nah ini baru masuk surga. Ini walaupun apa? Walaupun mungkin termasuk yang di dalam, termasuk ucapannya, tapi tidak berarti maksudnya adalah hanya itu saja. Ini bukan berarti kalau begitu gimana akhirnya kecelakaan? Sempat enggak mengucapkan la ilaha illallah? Enggak. Ini apakah berarti masuk neraka? Enggak bisa. Kalau dia itu misalkan kecelakaan, tapi sebelumnya dia apa? Habis sholat, ini sholat Jumatan, dan dia masih seorang muslim, dia ternyata apa? Meninggal kecelakaan. Apakah wah ini enggak masuk surga? Kenapa? Karena dia apa? Naik motor. Apakah mungkin ucap la ilaha illallah? Ini. Wah saya waktu naik motor pas dia yang bonceng, berboncengan, dia enggak dengar ucapan la ilaha illallah. Jadi kita enggak bisa kita katakan dia masuk apa? Masuk neraka. Akan tetapi yang dimaksud akhir kalamihi, akhir ucapannya, akhir kalamnya la ilaha illallah, maksudnya akhir keyakinannya, apa yang ada dalam hatinya la ilaha illallah, dia tidak batalkan dengan yang lainnya, maka dia termasuk apa? Dijamin masuk surga. Ini berbeda dengan orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia masih berbuat syirik. Di akhir hayatnya dia mengucapkan apa? Mengucapkan walaupun mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi dia apa? Setelah itu apa? Setelah itu menyembah berdasarkan Allah. Maka dia adalah apa? Dia termasuk berbuat apa? Syirikan, batalkan syirikan. Ini maksudnya. Baik, insyaallah sampai di sini dulu. Setelah kita lanjutkan makna Muhammad Rasulullah insyaallah. Makna ibadah secara utuh ini apa? Makna ibadah secara bahasa, ibadah secara bahasa, abada ya'budu ibadatan, itu sebenarnya maknanya adalah sederhana, yaitu ketundukan, merendahkan diri. Ini sehingga yang dimaksud sebenarnya ibadah itu adalah tazallul, khudu', merendahkan diri, menyerahkan diri, merendah dan menyerah. Kepada siapa dia menyerahkan dirinya? Kepada siapa dia tundukkan hatinya dan jiwanya dan jiwa raganya? Maka itulah namanya dia apa? Telah beribadah. Sehingga kalau jiwa raganya, hati dan perbuatannya dia tundukkan, dia patuh taat kepada apa? Kepada seseorang, kepada kekasihnya. Biasanya orang kalau sudah cinta, dia akan apa? Tunduk. Apa saja yang dicintai orang yang dia cintai, maka dia juga akan cinta, walaupun sebelumnya dia benci. Bisa jadi dia awalnya adalah apa? Tidak suka suatu makanan tertentu, Tapi karena orang yang dia cintai itu suka sekali makanan itu, dia akan apa? Akan terbawa. Akan terbawa dengan apa? Yang disukai oleh apa? Bekasnya. Dan orang yang kalau dia cintai, dia mencintai seorang, dia berusaha untuk mentaati, untuk mengikuti apa saja yang diinginkan oleh sang kekasihnya. Dan tidak boleh seorang itu menjadikan kekasih paling tinggi kecuali hanya ya Allah. Sehingga seorang yang mungkin dia pernah merasakan jatuh cinta, nah ini, orang yang dia apa? Pernah apa? Mencintai dan menyukai seorang, maka dia merasakan bahwasanya dirinya itu berusaha agar supaya orang itu bagaimana bisa ridho, bagaimana bisa apa? Bisa suka, bisa senang, dan balik cinta kepadanya. Dan orang yang dicintai itu apa? Membalas apa? Cintanya. Itu kebahagiaan paling tinggi. Maka kalau seorang itu betul-betul beribadah kepada Allah, maka dia itu akan apa? Akan berusaha mencintai Allah SWT. Berusaha apa? Apa yang dicintai Allah dia akan lakukan. Apa diperintahkan maka dia akan segera apa? Lakukan. Apa yang dilarang maka dia jauhi. Sebagaimana orang yang mencintai seorang, dia berusaha mencintai seorang, maka dia sangat khawatir kalau apa yang dia benci dia apa? Dia lakukan. Dia berusaha kalau seandainya apa? Seandainya orang yang dia cintai itu membenci sesuatu, maka dia berusaha menghindari sesuatu yang dibenci. Ini kalau dia membenci fulan, maka dia berusaha untuk menghindar jangan sampai ketemu si yang dibenci. Apalagi berbicara, apalagi apa? Dia bertemu, ngobrol, maka dia berusaha menghindari, bahkan membenci orang yang dibenci, orang yang dicintai. Ini namanya cinta karena apa? Cinta karena orang yang dicintai. Maka sehingga intinya adalah kepada apa? Kepada zul secara bahasa. Dan demikian juga makna secara apa? Secara syar'i. Yaitu Islam berserah diri hanya kepada Allah saja. Apa sih hukumnya menutup kepala? Menutup kepala adalah termasuk sunnah yang muakkadah. Termasuk apa? Sunnah muakkadah. Dan sebagian ulama mengatakan wajibnya. Karena ada satu hadis yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu senantiasa menutup apa? Kepalanya, walaupun di dalam rumah. Artinya di dalam rumah itu apa? Atau keluar, apa namanya, keluar rumah maksudnya. Kalau keluar rumah itu Rasulullah senantiasa apa? Menutup apa? Kepalanya. Walaupun kalau tidak ada kopiah misalkan, apa saja yang bisa ditutup. Bahkan sampai sapu tangan pun Rasulullah apa? Keluar rumah dengan menutup apa? Menutup kepala. Dan sahabat mereka disebutkan dalam satu hadis, kunna nakrahu an nakhruja, kami ini enggak suka keluar rumah tanpa memakai tutup kepala. Memakai tutup kepala. Ini menunjukkan apa? Tutup kepala ini termasuk di antara sunnah. Sunnah apa? Sunnah muakkadah. Dan termasuk pada zamannya sahabat, pada zamannya Rasulullah. Ini bisa dilihat cirinya seorang muslim adalah tutup kepalanya. Cirinya seorang muslim adalah apa? Adalah tutup kepala. Karena ini termasuk di antara syiar Islam yang membedakan dengan apa? Dengan selain muslim. Yang ini menunjukkan bukan hanya sekedar apa? Sekedar budaya saja. Tutup kepala. Tutup kepala ini bukan hanya sekedar budaya. Sehingga termasuk di antara sunnah muakkadah. Cuman apakah kopiah, songkok sekarang ini sudah ada pada zaman Rasulullah? Ini kita enggak tahu. Tapi yang jelas Rasulullah memakai tutup kepala, surban atau imamah. Ini yang biasa dijadikan tutup kepala pada zamannya Rasulullah SAW. Terus bagaimanakah dengan topi? Apakah itu termasuk dalam apa menyerupai orang kafir? Kalau topi, ini ada beberapa macam topi, banyak macamnya. Nah, topi yang pakai apa? Pakai apa namanya? Yang jelas ada apa namanya? Ada topi lah istilahnya. Atau pakai apa? Yang melingkar, koboi ya. Maka ini termasuk di antara yang jelas, jelas tasyabuh dengan Yahudi adalah topi koboi ini tadi. Ini kan topi wisuda, wisuda kan kebaliknya. Nah, ini juga termasuk apa? Termasuk topi wisuda itu kalau kebalik ya, seperti orang Yahudi. Nah, ini termasuk tasyabuh dan kita tidak boleh memakainya. Nah, adapun yang seperti ini kita nggak tahu ini apakah apakah ini termasuk khusus ada topi khusus satu kelompok atau tidak. Tapi yang jelas kita khawatir ini termasuk apa? Termasuk tasyabuh dengan kufar, karena ini bukan sunnahnya kaum muslimin. Tidak ada kaum muslimin yang membuat pertama kali topi pakai apa? Pakai gini. Sehingga kita hindari topi yang seperti ini, karena yang justru dikenal kalau orang pakai topi gini bukan seorang apa? Yang multazim. Ya kan sih? Orang yang dia apa? Orang yang muslim taat itu apa pakai ini, apalagi dibalik misalkan ini. Ya, atau pakai miring gini ya. Maka sebaiknya kalau kita bahas orang muslim, maka kita pakai ciri khas seorang muslim. Ini kenapa kita harus malu memakai apa? Memakai atribut Islam di negeri yang kita ini apa? Mayoritas apa? Muslim. Tapi justru syiar-syiar Islam ini kita justru apa? Merasa malu dan minder. Ini menunjukkan apa? Kita ini masih belum bangga dengan keislaman kita. Iya di sini. Kita belum bangga dengan kemusliman kita. Ini padahal Rasulullah SAW di dalam Al-Qur'an sebutkan isyhadu bi anni muslim. Saksikan bahwasanya aku seorang muslim. Pada zamannya Umar bin Khattab. Ini mungkin pernah saya bacakan. Saya lupa apa. Oh, tempat lain. Ada aturan yang menunjukkan bagaimana perbedaan antara apa? Orang muslim dengan orang kafir. Ini. Ada perbedaan yang disebutkan dalam aturannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada zamannya Umar. Insyaallah masih ada. Yaitu apa? Beliau menentukan aturan untuk para orang-orang kafir, maksudnya orang-orang ahlul kitab yang tinggal di negeri Islam. Waktu itu di Madinah masih banyak orang-orang Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab. Maka Umar bin Khattab menentukan ahlul zimmah, aturan khusus untuk ahlul zimmah. Ahlul zimmah adalah orang-orang kafir, orang Yahudi atau ahlul kitab, Nasrani, yang mereka mau tinggal di negeri Islam dan mau memenuhi peraturan yang ada di dalam negeri Islam dan tidak melanggarnya dan membayar pajak, dan mereka bebas untuk melakukan apa? Ibadah tertutup. Ibadah apa? Ibadah tertutup, bukan diumumkan. Maka di antaranya aturannya, kami harus menghormati kaum muslimin. Kami harus berdiri di majelis-majelis kami kalau mereka itu datang. Kalau seorang muslim datang, maka kami harus apa? Menghormati. Kalau sama muslim malah apa? Tidak disunahkan untuk berdiri. Kecuali kalau yang datang misalkan apa? Adalah apa? Menyambut tamu. Maka menyambut tamu adalah apa? Disunahkan untuk apa? Seorang duduk dalam rumahnya, maka tamu dia keluar menyambut keluar rumahnya. Atau di luar rumahnya misalkan ada tamu datang, kita duduk di teras, maka menghormati tamu kita apa? Dengan apa? Berdiri, tidak menunggu, silahkan duduk. Kita sudah duduk dalam rumah. Nah, kita berdiri. Tapi apa? Ketika dalam majelis sama muslim, maka duduk yang datang misalkan, walaupun itu syekh, maka datang tanpa berdiri. Dan Rasulullah paling benci kalau apa? Berdiri. Tapi ini aturan diberikan kepada orang-orang apa? Kafir. Orang kafir kalau ada orang muslim itu mau duduk, maka mereka harus berdiri. Dan kami tidak boleh menyerupai kaum muslimin. Tidak boleh menyerupai orang-orang kafir itu tidak boleh apa? Menyerupai kaum muslimin. Apa saja? Pakaiannya. Kolansuatan. Apa kolansuah? Ini kolansuah. Ini. Pecinya pun tidak boleh apa? Menyerupai. Menyerupai. Sehingga kolansuahnya kaum muslimin ya adalah sudah apa? Yang penting tidak ada apa embel-embelnya, tidak ada tutupnya. Ini kelansatan awa imamatan atau imamah, sorbannya awa naklen, sandal. sandal saja tidak boleh, Pak. Tidak boleh sama. Coba bayangkan ini peraturannya Umar. Au farki syar. Bahkan farki syarin. Bahkan hanya sekedar miak rambut. Miak rambut saja, Pak. Ini menjadi apa? Menjadi aturan yang diketati oleh Umar bin Khattab. Tidak boleh sama mereka dengan kaum muslimin. Nah, ini wala natakalam bikalam, tidak boleh berbicara dengan bahasanya kaum muslim, bahasa Arab. Kalau kita apa? Ini bahasa apa? Bahasanya sama saja. Nah, ini kalau zamannya Umar tidak boleh bicara bahasa Arab. Untuk supaya apa? Supaya beda antara orang muslim dan orang apa? Orang kafir non muslim. Seorang muslim sesama muslim harus berbahasa Arab. Kecuali kalau berbicara dengan orang non muslim, ini maka boleh berbicara dengan bicara bahasa mereka. Kecuali kalau seorang kafir berbicara dengan orang muslim, maka dia harus bahasa bahasa Arab atau bahasa sesuai dengan bahasa yang diketahui. Tapi kalau sesama mereka, ini sesama mereka, maka mereka berbahasa sebagaimana bahasanya mereka. Ini. Dan tidak boleh pakai kunyah Abu Bakar, Abu Abdurrahman, Abu Yazid, Abu Fulan. Faham sini ini ya Pak? Ini tidak boleh. Dan kami tidak boleh Pak, narkabu surut, tidak boleh pakai pelana. Pelana saja tidak boleh mereka. Pelana itu untuk kaum muslimin, pelana yang gunakan muslim. Kami tidak boleh membawa pedang, tidak boleh membawa senjata. Tidak boleh membawa apa? Senjata. Apa namanya, memakai senjata atau membawanya. Memakai juga enggak boleh, membawa juga apa? Enggak boleh. Dan kami tidak boleh mengukir mengukir cincin-cincin kami dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab. Ini. Karena ini dikhawatirkan mereka pakai pakai apa? Cincin, pakai bismillah atau pakai alhamdulillah masuk ke WC, masuk ke macam-macam ini. Dan kami tidak boleh menjual khamr. Ini, dan kami tidak boleh apa? Dan kami harus memotong apa namanya? Bikin poni, apa rambutnya depan ini harus dipotong. Ini, diratakan. Ini, kan kami tidak, kami harus memakai pakaian kami dimanapun kami berada, pakaian yang khusus mereka supaya membedakan dengan kaum muslimin. Ini, dan kami harus pakai sabuk. Kalau muslimin pakai apa? Enggak pakai sabuk. Tapi kalau mereka harus pakai sabuk. Ini, mereka pakai jubah terus pakai apa? Pakai sabuk. Ini cirinya. Jadi kalaupun mereka pakai jubah, mereka cirinya adalah pakai apa? Pakai sabuk. Kalau kaum muslimin, ini tidak ada sabuknya. Jubah ya jubah biasa ya, Pak. Gamis itu enggak pakai sabuk. Nah, mereka mengatakan, "Loh, kalau pakaian gamis sudah itu sama dengan pakaiannya mereka." Iya, yang membedakan adalah apa? Sabuknya. Sabuknya, sabuknya mereka yang membedakan. Nih. Kemudian tidak boleh kami menampakkan salib di gereja-gereja kami. Di gerejanya saja tidak boleh, apalagi pakai apa? Pakai kalung. Di gerejanya tidak boleh pakai salib besar. Kalau sekarang ya di mana-mana gereja namanya ya, ya jelas ada salibnya, terpampang jelas. Dan kami tidak boleh menampakkan salib. Artinya bukan hanya di gereja, tapi apa? Menampakkan salib dimanapun, di buku atau ditampakkan pakai pakaian, baju, pakai salib. Kalau sekarang bahkan pakai baju koko ini pakai apa? Pakai salib, ya. Banyak salibnya ini. Sering terjadi. Ini baju koko, sandal, kemudian baju. Ini sering terjadi. Tanpa sengaja kita membeli apa? Baju ternyata ada apa? Ada salibnya. Dan juga tidak boleh kami menampakkan kitab-kitab, buku-buku kami. Buku-buku berbahasa apa? Mereka, buku-buku buku mereka. Buku agama mereka. Di jalan-jalan kaum muslimin atau di pasar-pasar mereka, pasar kaum muslimin. Dan kami tidak boleh memukul lonceng, lonceng gereja. Ini di gereja-gereja kami kecuali ringan. Ini kecuali apa? Kecuali dengan pukulan yang ringan. Yang penting sudah apa? Sudah tahu bunyi. Dan kami tidak boleh mengangkat suara. Tidak boleh meninggikan suara, mengeraskan suara ketika mengiringi apa? mayat-mayat kami. Walaupun memang dalam kaum muslimin tidak boleh ya, tidak boleh kita teriak-teriak. Tapi mereka kebiasaan. Kebiasaan mereka apa? Mengiringi dengan nyanyian gereja. Tidak boleh kami menampakkan api bersama mereka di jalan-jalan kaum muslimin. Api lilin. Biasanya sekarang kalau ada apa? Acara-acara apa? Gereja. Itu kan di jalan-jalan ada apa? Lilin. Iya. Masuk ke gereja itu apa? Di jalannya ada lilin. Menunjukkan itu ada acara kaum Nasrani. Ini gak boleh. Ini tidak boleh. Nah kalau sekarang kaum muslimin saja, mereka kalau ada acara pakai apa? Obor, ya toh? Ini tahun baru. Ini pakai obor kaum muslimin. Ini kemudian muludan, ya toh? Pakai obor, takbiran dan sebagainya. Ini termasuk di antara apa? Maka ini adalah kekhususan mereka dalam artian kebiasaan mereka pakai lilin, pakai obor di dalam ibadah mereka. Ini aturan-aturan seperti ini masyhur di dalam kitab-kitab fikih, kitab-kitab ulama dalam menjelaskan tentang hukum khusus masalah orang-orang kafir, orang-orang dzimmi. Ini menunjukkan bahwasanya dalam masalah pakaian, dalam masalah dari ujung rambut sampai ujung apa? Sendal. Bukan hanya ujung kaki, ujung apa? Ujung sendal ini diatur dalam Islam masalah pakaian tadi. Sehingga oleh karena itu pada zamannya Umar ini betul-betul orang nampak dari jauh itu Kristen atau bukan, orang Muslim atau bukan, kelihatan dari jauh. Karena apa? Karena jelas dari ujung rambut sampai apa? Ujung sendal pun berbeda. Ini sendalnya, oh bukan orang Muslim. Sehingga apa? Orang tamu datang, kita bisa melihat Muslim atau bukan. Ini pada zamannya apa? Pada zamannya Umar. Makanya banyak disebutkan seorang misalkan datang, ada seorang Nasrani, tamu seorang datang bisa langsung ditali. Ini kalau enggak orang asing, ya tak? Orang asing atau orang non Muslim. Orang asing pun kalau dia itu seorang Muslim dan pada waktu zamannya Khalifah Umar, karena tersebar kekhilafan Islam itu adalah apa? Ya aturannya diterapkan di seluruh apa? Seluruh gubernuran, artinya seluruh apa? Provinsi. Kalau sekarang provinsi itu sekarang negara. Zamannya Umar. Yang sekarang jadi negara itu apa? Dulu apa? Provinsi. Nah, ini aturan-aturan yang menunjukkan bagaimana Islam ini mengatur bukan hanya sadalah masalah apa? Masalah akidah, yang penting amalannya, yang penting adalah hatinya, tidak. Masalah penampilan dan masalah apa? Masalah pakaian ini termasuk yang diatur. Supaya tidak sama intinya dengan orang kafir. Nah, ayat tentang orang musyrik atau orang kafir najis itu maksudnya najis. Innamal musyrikuna najasun, kata-kata musyrik itu najis. Itu adalah najis yang maknawi. Hatinya najis. Tetapi bukan berarti orangnya kalau kita sentuh misalkan apa? Berarti najis harus wudu, harus kita bersih. Najis ini jelas apa? Jelas maknawi, dan para ulama memahami mereka adalah apa? Yang dimaksud najis ini najis maknawi. Tidak sebagaimana yang difahami oleh Islam jamaah ya. Islam jamaah memahami orang musyrik adalah apa? Najis ya kalau menyentuh masuk masjidnya mereka, pel. Yang dimaksud musyrik itu lebih parah lagi. Di samping dalam memahami ayat ini mereka salah dalam memahami najisnya, mereka salah dalam memahami siapa musyrik. Dan mereka mengatakan orang yang dia itu tidak berbaiat kepada Nur Hasan Ubaidah atau yang menggantikannya sekarang, berarti dia adalah apa? Musyrik. Berarti kalau musyrik adalah najis. Sehingga kalau mereka menyentuh pakaian, masuk ke dalam apa rumah, masuk ke apa namanya, ke masjidnya mereka, mereka tidak akan sholat dulu karena najis. Mereka apa? Akan menunggu sholat. Akhirnya apa? Dipel dulu. Ini aturannya mereka. Ini adalah apa? Pemahaman yang salah, sudah salah kaprah dan kesalahan yang fatal. Ini. Saya insyaallah sampai sini dulu. Allahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.